بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ولن نقول تشرفنا بزيارة شيخ زكريا حمزة الصلاحي حفظه الله تعالى مع الأخ إقبال في مركزنا، مركز المهاجرين والأنصار في مدينة ديبو، وإن شاء الله كذلك زيارتهما في جميع مراكز أهل السنة في إندونيسيا. ونحن في هذه الليلة سوف نستمع إلى كلمة من الشيخ زكريا حفظه الله تعالى، الذي هو أحد مشايخ من الهند، والشيخ أخذ الدكتورة من الشهادة الدكتورة من جامعة كاليكوت الحكومية في موضوع الشيخ محمد ناصر الألباني رحمه الله تعالى ومصنفاته في علوم الحديث. Alhamdulillah, pada malam ini kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ziarah kedua orang tamu kita, yaitu Syekh Zakaria Hamza As-Salahi dan saudara kita Iqbal Karat hafizahumullah taala, yang mana Syekh sekedar tarif singkat tentang beliau adalah mendapatkan doktor dalam bidang lughah Arabia di Universitas Calicut, Universitas Negeri Calicut, dalam risalah beliau yang berjudul Syekh Al-Albani, Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullahu taala, karangan beliau dalam ilmu hadis. Dan beliau sebelumnya mendapatkan gelar magister atau master dalam juga dalam lughah Arabia di Universitas Jamiatu Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Al-Yaqra pada tahun 95, dan sebelumnya beliau mendapatkan gelar lisens atau bachelor's atau S1 dengan takdir mumtaz di Dirasat Islamiyah dan Lugha Arabiyah di Jamiatu An-Nadawiyah pada tahun 1409 Hijriah di negeri beliau, itu di negeri Kerala India. Nah, dan beliau adalah salah seorang banyak istighfar di Saudi Arabia, di Makkah khususnya, sempat duduk di Darul Hadis Al-Khairiyah, tapi beliau tidak, katanya tidak begitu terkesan dengan metode formal, jadi beliau lebih senang dengan metode halaqah ilmiah, sorongan bendungan dengan metode di Yaman. Dan beliau juga sempat berziarah ke Marakiz atau Darul Hadis di Yaman. Ya. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini beliau berkeinginan untuk berziarah ke markaz ilmiah di Indonesia, dan alhamdulillah kita pada malam ini kedatangan beliau sebagai tempat pertama yang beliau kunjungi, dan alhamdulillah beliau bersedia untuk menyampaikan tausiah ataupun nasihat kepada kita. Nasallallah jalla wa ala bi asmaihi husna wa sifatihi ulia arzuqna ilman nafi'an wa yu'allimna ma yanfa'una innahu waliyyu dhalika wal qadir alayhi. Fa ila fadilatul syekh falyatafaddal mashkura ma'juran insyaallah ta'ala. Tafaddal syekh. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأصدق السنة سنة محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأحبة والأخوات والدعاة الأعزاء والطلاب الكرام، أنا أخوكم في الله زكريا الصلاحي من كيرلا الهند، كما سمعتم من الأخ مستمعين أنا مقيم في السعودية مكة المكرم حرسها الله. جئت مع صديقي إقبال، له خبرة في إندونيسيا في مجال التجارة، فصاحبت معه إلى هذه البلاد الإندونيسية لزيارة مراكز أهل السنة الذين يسيرون على طريق السلف الصالح، وزيارة المشايخ والدعاة، لأن نستفيد منكم ومن خبراتكم وجهودكم المباركة في مجال نشر التوحيد والسنة في هذه البلاد التي غلبت الخرافات والبدعيات على السنة الصحيحة كما سمعنا. إخوتي في الله، الموضوع المختار عندنا اليوم التحذير عن الشيعة، المراد الشيعة الرافضة. كما تعلمون أنتم، نحن معاشر أهل السنة نحمد الله حمدا كثيرا على ما من علينا بنعمة الإسلام وجعلنا من أهل السنة والجماعة، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على السنة وأن يجنبنا الزلل في القول والعمل. نعم شيخ حفظه الله تعالى مملي كلمة beliau dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan khutbah الحاجة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Segala puji bagi Allah, kita memujinya dan mohon perlindungan, mohon bantu pertolongan kepadanya dan berlindung kepadanya dari kejelekan diri kita, dan kita wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Sesungguhnya siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang disesatkannya tiada yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan janganlah kalian mati melainkan kalian sebagai orang-orang muslim, orang-orang yang berserah diri kepada Allah Ta'ala. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, amma ba'd, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, dan sebaik-baik ucapan adalah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan sejelek-jelek urusan adalah perkara-perkara yang baru. Sungguhnya setiap perkara yang baru adalah bid'ah, dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Wahai saudara-saudara yang saya cintai, para da'i, para penuntut ilmu, aku adalah saudara kalian karena Allah Ta'ala. Beliau menyebut namanya Zakaria Hamzah As-Salahi, mukim di Makkah, di Saudiya, tepatnya di Makkah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaganya dan aku datang bersama saudara Iqbal fidahullahu taala untuk yang memiliki khibrah dalam tijarah, sudah memiliki pengalaman untuk di Indonesia dalam perniagaan, dalam berdagang, yang mana kami datang kemari ini adalah untuk berziarah ke markas-markas ahli sunnah, untuk menziarahi para masyayikh, untuk bisa mengambil faedah dari mereka dalam bidang dakwah, untuk mengetahui bagaimana peranan mereka dan bagaimana mereka menghadapi khususnya dari kalangan ahlul bid'ah, orang-orang musyrikin, bagaimana dakwah mereka dalam menghadapi semuanya itu. Kemudian kata Syekh hafizahullahu taala, saudaraku fillah, maudu' kita, materi kita pada malam ini adalah memperingatkan dari Syiah, itu Rafidah, yang sebagaimana kalian semua mengetahui, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya kita ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas sunnah sebagai ahlu sunnah. Dan maka kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa menjaga kita di atas sunnah dan menjauhkan kita dari ketergelinciran dan dari kesesatan. Dan materi kita adalah tahdir an syi'ah. Asy'iyah firqa munharifa an tariqi ahli sunnah wal jamaah كما تعرفون أنتم وذلك في قديم الزمان ثم شكلوا دينا جديدا يخالف دين الإسلام في الوصول والفروع بدأت فكرة الشيعة أولا عن حب آل البيت وتوقيرهم ثم زلت هذه الفرقة إلى الكفريات والشركيات وتفرقوا أحزابا وشيعة كل فرقة تدعي أنها الفرقة الناجية المنصورة من الله. عندما نقول كلمة الشيعة نريد في هذا الزمان الشيعة الرافضة الاثنى عشرية الغلاة منهم، ولكن الشيعة في الأصل شيعة علي رضي الله عنه الذين هم أطباء علي وأهل البيت الذين يوقرون الصحابة ويجلونهم. أما الرافضة فهم الذين يتعنون في الصحابة بل يكفرونهم، وعلى الأخص الخلفاء الراشدين الثلاثة ومن بايعهم. فطلاب العلم والدعاة ينتبهون على هذا الفرق البسيط. عندما نقول الشيعة في هذا الزمان نريد الشيعة المنحرفة الرافضة، ولكن شيعة علي في قديم الزمان لا يكون لهم مثل هذه الآراء الخبيثة والمعتقدات الفاسدة. نعم. الشيعة adalah satu golongan yang menyimpang dari jalan ahlu sunnah wal jamaah, yang kemudian mereka menempuh satu agama yang baru, di mana awal fikrah atau pemikiran Syiah itu dimulai dengan kecintaan kepada keluarga Nabi SAW. Itu awal pemikiran Syiah, yang kemudian mereka itu terpecah menjadi banyak firqah setelah itu, banyak golongan setelah itu, yang mana setiap golongan menyatakan mereka adalah golongan yang benar yang masuk surga. Tatkala atau ketika kita mengatakan kata Syiah di zaman kita ini, maka yang dimaksud dengan Syiah itu adalah Itsna Asyariyah Ar-Rafidhah di zaman ini. Adapun di awal kalinya munculnya Syiah itu, maka Syiah pada asalnya adalah Syiatu Ahli Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, atba Ali, pengikut Ali, yang mereka yatabarrauna an, mereka berlepas diri dari khilafahnya, khilafah Abu Bakar, alladzina yufadhiluna Ali faqat, yang mereka mendahulukan awal yufadhiluna Ali ala Utsman, nah ala Utsman faqat, yang mereka lebih mendahulukan Ali dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhuma. Itu awal pemahaman Syiah di awal kalinya. Naam. Fa fi hadha zaman lamma naqul an khatr asy-Syiah aw khatr at-tashayyu', nurid bi hadha at-ta'bir asy-Syiah ar-Rafidhah aw al-Imamiyyah aw al-Ja'fariyyah aw al-Itsna 'Ashiriyyah. هذه أسماء مختلفة لفرقة واحدة مبتدعة ضالة يدعون حب علي رضي الله عنه والحسين وآل البيت، ولكنهم قوم مارقون من الدين، كفرهم العلماء، وأخطر الناس على الإسلام من اليهود والنصارى، ومجوس هذه الأمة. نعم. Dan di zaman ini bahaya daripada Syiah itu, kalau kita mengatakan bahaya dari Syiah, maka kita mengatakan bahaya dari Itsna Asyariyah, Ja'fariyah, Rafidah, di mana mereka adalah nama-nama yang berbeda-beda, tapi pada hakikatnya mereka adalah wujud dari pemahaman pemikiran yang sama, yang mereka adalah golongan yang sudah keluar daripada agama ini. Mereka dikafirkan oleh para ulama, yang bahaya mereka itu lebih bahaya daripada orang-orang Yahud dan Nasara, dan mereka itu sebagaimana dikatakan para ulama, mereka adalah orang-orang majusi daripada umat ini. Nah, majusi adalah penyembah api. Laqad zahara at-tashayyu' fi khilafati 'Utsman bin Affan radhiyallahu anhu an tariq Abdullah ibn Sabah اليهودي اليمني الحاقد على الإسلام، فقد روج بين المسلمين إن الأحق بالخلافة هو علي رضي الله عنه، وأنه ظلم من أبي بكر وعمر، وأن علي وصي رسول الله كما أوصى موسى عليه السلام ليوشع بن نون، فاندثرت هذه الإشاعة الخبيثة بين بعض الجاهلين فغلوا في علي رضي الله عنه حتى اعتقدوا أنه إله وأن الله حل فيه، وكذكر المؤرخون أن عليا حرقهم بالنار. نعم. Dan pemikiran Syiah ini awal mulanya muncul pada masa khilafah Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu melalui jalan orang yang bernama Abdullah ibn Sabah al-Yahud, yang mana awalnya mereka mengatakan bahwasanya yang paling berhak untuk memegang khilafah adalah Ali bin Abi Thalib, dan bahwasanya dialah yang mendapatkan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi khalifah sebagaimana kama wasa Isa Yusha bin Nun. Nah, untuk menjadi pengganti Nabi Isa, Nabi Musa. Nah, dan para penulis al-mu'arikhun atau penulis sejarah, mereka menyebutkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib memberikan hukuman kepada orang-orang yang mengikuti pemikiran Abdullah bin Sabah ini dengan membakar mereka. Wa yadhkurul ulama anna min asbab zuhur at-tashayyu' hiqdul furs al-majus 'ala al-arab wa 'ala Abi Bakar wa Umar الذين كسروا ملك كسرى، لأن ملك كسرى أزيلت في زمان خلافة، فمن حقدهم أنهم أرسلوا أبا لؤلؤة المجوسي لقتل عمر بن الخطاب كما هو معروف. ومما نعرف في هذا الوقت إن لأبي لؤلؤة هذا الخبيث له قبة يطاف بها في إيران في مدينة كاشان، مع أن الإيران يدعون للتقريب، فبعض العلماء السنة طلبوا منهم أن يزيلوا هذه القبة للتقريب بين السنة والشيعة، ولكنهم رفضوا. نعم. Dan para ulama menukil bahwasanya di antara sebab berkembangnya besarnya agama Syiah ini, yang pertama adalah disebabkan oleh kedengkian atau dendam orang-orang Persia terhadap bangsa Arab, terhadap Arab, yang menurut mereka Arablah yang telah menghancurkan kekuasaan kerajaan dari Kisra, ya, sampai mereka mengirimkan Abu Lu'lu' untuk membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, karena Umarlah yang telah membuka, yang menaklukkan kekuasaan Kisra atau kekuasaan kerajaan Persia. Dan sampai sekarang Abul Ulum memiliki kubah, tempat apakah itu kuburan atau bukan kuburannya, dibangun dengan nama kuburannya Abul Ulwa yang tepatnya di kota Kaisan. Nah, padahal Iran menyatakan bahwasanya mereka itu ingin mendekatkan, menyatukan antara Ahlus Sunnah dan Syiah. Tapi kenyataannya ketika negara-negara Ahlus Sunnah menuntut untuk dibongkarnya kuburan Abu Lu'lu'a ini, mereka menolak. Mereka terus membesarkan kuburan Abu Lu'lu'a dan bahkan mereka gelar sebagai pahlawan mereka, para Abu Lu'lu'a yang telah membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ba'da adha nantaqil ila ahammi aqa'id ar-Rafidhah. Awalan al-imamah. Hadha aslu min usul al-iman 'indahum kan-nubuwwah أو مرتبة فوق النبوة كما تعرفون أنتم لقد أجمع علماء السنة على أن أحق الناس بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي على الترتيب وهم في الأفضلية على هذا الترتيب أيضا فمن قال أن علي أفضل من أبي بكر أو عمر فهو مبتدع هذه عقيدة أهل السنة ولكن هؤلاء الرافضة فقد أخذوا بقول ابن سبأ اليهودي فهو أول من قال بأن عليا هو الوصي الذي يخلف رسول الله ومن لم يعتقد هذا فليس مؤمنا وأضاف الرافضة إلى قول ابن سبأ هذا 11 إماما بعد علي يجب الإيمان بهم جميعا بل إنكار الإمامة عند الرافضة شر من إنكار النبوة لماذا؟ لأنهم يقولون الإمامة لطف عام والنبوة لطف خاص لإمكان خلو الزمان من نبي حي بخلاف الإمام فلا يخلو زمان من إمام حي ولذلك يقولون الإمامة لطف عام والنبوة لطف خاص ثم يقولون فإنكار اللطف العام شر من إنكار اللطف الخاص يقول المفيد وهو رئيس الإمامية يقول في كتابه اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار هذا يوجد في بحار الأنوار أين الدليل على هذه العقيدة الفاسدة فنحن كل كفار في نظر الرافضة لأننا لا نعتقد بإمامة الاثنى عشر هؤلاء ولا نعتقد بوجوب الطاعة لهم فكل كفار هذا أصل عقيدتهم نعم في البحار الأنوار هذا للمجلس أنه يؤيد تأييدا لرأيه المفيد المفيد الرسول الإمامية maka sekarang kita khas kalian kita berpindah kepada akidah Rafidah yang paling utama yang paling penting yang pertama adalah akidah mereka yang disebut dengan al-imamah di mana imamah ini adalah satu pokok dari pokok-pokok keimanan seperti halnya an-nubuwah yang layaknya seperti kenabian sehingga ulama Ahlussunnah bersepakat di mana Ahlussunnah bersepakat bahwasanya Abu Bakar khilafah urutan khilafah adalah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman dan seterusnya. Nah, sementara mereka menyelisihi hal ini dan mereka mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib yang lebih berhak untuk mendapatkan khilafah karena beliau adalah orang yang mendapatkan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana mereka mengambil akidah mereka ini dari Abdullah bin Sabah Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Ya. di mana mereka mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah wasi orang yang mendapatkan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan mereka mewajibkan untuk berpegang kepada 11 imam setelah Ali bin Abi Thalib yang wajib untuk beriman kepada keimamahan mereka, bahkan mengingkari, menurut mereka mengingkari imamah, pengingkaran kepada imamah itu lebih buruk daripada pengingkaran akan kenabian, pengingkaran terhadap nubuah. Ya, mengingkari akidah imamiyah imamah ini lebih jelek, lebih buruk daripada mengingkari kenabian, karena mereka mengatakan bahwasanya imamah itu adalah lutfun am, sentuhan, ya, atau lafad lutfun am, sentuhan yang umum, sementara kenabian itu adalah sentuhan yang khusus. Sentuhan khusus, maka mengingkari sentuhan yang umum itu lebih jelek daripada mengingkari sentuhan yang khusus. Nah, sehingga dengan demikian mereka mengatakan mengingkari akidah imamah ini itu lebih jelek daripada mengingkari kenabian. Nah, ثانيًا الإمام كالنبي عند الرافضة في عصمته وفي سواته وعلمه. فالعمام عندهم يجب أن يكون معصوما من جميع الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن ومن سن الطفولة إلى الموت عمدا أو سهوا، كما يجب أن يكون معصوما من السهو والخطأ والنسيان. أما علم الإمام فهو يتلقى المعارف والأحكام الشرعية الإلهية وجميع المعلومات من طريق النبي صلى الله عليه وسلم أو الإمام من قبله. قولهم بعصمة الأئمة من وقت ولادتهم يتنافى مع طبيعة البشر، يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. هؤلاء يجعلون الأئمة شركاء بالله في علم الغيب وفي غيره. نعم نعم. Akidah mereka yang kedua adalah bahwasannya kedudukan imam bagi mereka itu adalah seperti seorang nabi, seperti seorang nabi dari sisi maksumnya imam tersebut dari kesalahan, terjaganya dia dari kesalahan. Bahkan menurut mereka bahwasannya imam itu wajib maksum, terjaga dari kesalahan sejak mereka bayi sampai mereka meninggal, tidak pernah buat kesalahan, baik itu kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Padahal Nabi SAW telah bersabda kullu bani adam khatta wa khairul khatta'in at-tawwabun, setiap manusia pasti pernah berbuat kesalahan dan sebaik-baik yang berbuat kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat. Sementara orang Rafidhah menjadikan bahwasanya imam-imam mereka itu ma'asum, tidak ada yang pernah berbuat kesalahan sedikit pun, sengaja pun ataupun tidak disengaja, bahkan sejak kecil tidak ada kesalahannya, tidak ada hal yang tercela dari mereka. Haulai yarfa'una immatahum ila martabatir rububiyyah. Wa mimma 'urifa 'an as-Syi'ah aidan ma'ruf annahum musyrikun fi tauhid al-uluhiyyah. وهم يدعون ليلا ونهارا وشدة ونخاء عليا وحسينا وزينبا والمهدي وفاطمة، يا علي يا حسن يا حسين هكذا. وعندهم زيارة قبر الحسين من أعظم أسباب الشفاء والرزق والنصر وقضاء الحوائج، بناء الأبنية على القبور والاحتفال عندها والدعاء عندها كلها جاءت من الشيعة kama huwa ma'ruf. Mereka tadi ada yang luput saya simakan, mereka juga dari segi akidah imam-imamiyah imam ini mereka sampai menisbahkan imam-imam mereka itu kepada apa yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, seperti mengetahui perkara yang ghaib. Kemudian Syekh melanjutkan bahwasanya mereka mengangkat martabat imam mereka itu sampai kepada martabat rububiyah. Mereka mengangkat tingkatan imam-imam mereka kepada tingkatan rububiyah. Dan juga marub dari mereka bahwasanya mereka adalah dalam tauhid al-uluhiyah, mereka adalah orang-orang musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Karena mereka menyeru beribadah atau menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan dengan menjadikan Ali, Husain, Fatimah sebagai sembahan-sembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'ruf mereka menyebut, menyeru dalam seruan mereka, ya Ali, ya Husain, ya Fatimah. Atau mungkin kita dengar dalam perayaan hari Karbala mereka mengatakan labbaika ya Husain. Wa indahum, dan juga mereka menziarahi kuburnya Husain, dan mereka menganggap bahwasanya berziarah kuburan-kuburan Ahlul Bait, kuburan Husain itu merupakan salah satu sebab yang terkuat untuk mendapatkan kesembuhan dari penyakit. Ya, syifa lil amrad wal marad. Dan juga dibangunnya kuburan sampai ibadah kepada kubur itu adalah merupakan salah satu fenomena yang berkembang atau muncul yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang Syiah Rafidhah. Mereka yang mengembangkan sampai banyak orang dari kaum muslimin yang membangun kuburan. Thumma nantaqil ila masadir at-talaqqi. Wa hunaka ikhtilaf fi masadir at-talaqqi 'inda ahli sunnah wa syiah. Ya'taqid asy-syi'ah anna al-Qur'an alladhi 'indana muharraf. Harrafahu Abu Bakar wa Umar wa hadafa minhu suwar wa ayat tadullu 'ala wilayati 'Ali. هكذا يؤكدون فلا يؤمنون بهذا القرآن وهم ينتظرون إماما يأتي بقرآن جديد يشتمل على 17,000 وزيادة من الآيات يقولون مصحف فاطمة وهذا القرآن ليس عندهم قرآن لا يعتقدون أنه وحي من الله فهو محرف هكذا نعم. Kemudian kita berpindah kepada sumber pengambilan agama mereka atau semuanya pengambilan dalil dari agama mereka. Perbedaan antara ahli sunnah dengan syiah dalam masadir talaqqi bahwasanya orang-orang syiah itu berpandangan, berpendapat atau meyakini bahwasanya Quran yang kita pegang itu adalah Quran yang sudah dirubah. Sehingga mereka tidak meyakini dengan Quran yang kita pegang, dan mereka meyakini bahwasanya mereka menantikan datangnya imam yang akan membawa Al-Quran yang mereka yakini, yang terdiri dari 17 ribu ayat yang akan dibawa oleh imam mereka yang mereka nantikan, mungkin Al-Mahdi Al-Muntazar Mushaf Fatimah. Nah, yang mereka sebut dengan Mushaf Fatimah. Nah, itulah sumber pegangan mereka. Sementara kita, pegangan kita adalah Kitabullah dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada sekarang ini, terdiri dari 30 juz. Nah. Tsumma Syi'atu was-Sunnah. الشيعة لا يحتجون بالأحاديث التي يحتج به أهل السنة لأن الذين أوصلوا إلينا السنة هم الصحابة رضي الله عنهم يقول الشيعة هم ليسوا مسلمين بل أغلبهم كفار ولذلك لا يعتمدون على صحيح البخاري ولا على صحيح مسلم ولا على كتب الستة هذه الكتب كل عندهم أساطير وخرافات ولذلك لا نجد في كلامهم قال رسول الله بل نسمع كثيرا قال علي قال جعفر قال الحسين، وأكثر مربياتهم كذب على آل البيت وخاصة على جعفر الصادق. أكبر مثال على ذلك كتابهم المعروف الكافي للكليني، محشوب بالكذب والأساطير. وهذا مثابة صحيح البخاري عندنا أهل السنة، الكافي للكليني عنده. نعم، شيعة للسنة، شيعة orang-orang Syiah itu mereka tidak mau berhujjah dengan hadis-hadis yang diambil atau dipegang oleh ahli sunnah. Kenapa? Karena mereka berpandangan bahwasanya hadis-hadis tersebut berasal atau diriwayatkan oleh para sahabat yang menurut mereka para sahabat itu adalah bukan orang-orang muslim. Kebanyakan sahabat mereka kafirkan, mereka mengatakan para sahabat itu kafir, sehingga mereka tidak mengambil Sahih Bukhari, tidak mengambil Kutubu Sita sebagai pegangan mereka, melainkan yang mereka jadikan sebagai hujjah mereka adalah apa yang mereka sebut dengan kata Ali bin Abi Thalib, kata Ja'far, kata Hussein, dan kebanyakan mereka riwayat mereka seperti itu, kedustaan-kedustaan yang seperti kitab Al-Kafi yang terdapat dalam kitab Al-Kafi yang ditulis oleh Al-Kulaini, yang kebanyakan penuh dengan kedustaan-kedustaan atau riwayat-riwayat yang dusta yang disebahkan kepada keluarga atau ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Asy'atu was-sahabah ma'lum muhim. As-sahabah 'indana ma'asyir ahli sunnah afdalul khalq بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن طعن في الصحابة فقد طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال العلماء إن سب الصحابة جميعا كفر وردة. ولكن يقول الخميني الضال في كتابه الحكومة الإسلامية إن أبا بكر وعمر فاسقان أحمقان، ويدعون الرافضة يدعون أن عثمان كان منافقا وأبا هريرة فاسقا وعائشة رضي الله عنها زانية، نعوذ بالله. هكذا يقولون عن الصحابة، فالعقيدة مختلفة. نعم. Sekarang akidah Syiah tentang sahabat. Menurut mereka orang-orang Syiah bahwasanya kalau kita menurut kita Ahlussunnah para sahabat adalah afdalul khalq, manusia yang paling utama, manusia yang paling mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bagi kita barang siapa yang mencela sahabat sama saja dia mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang-orang Syiah mereka mencela sahabat seperti perkataan Khomeini tentang para sahabat yang mulia, di antaranya Abu Bakar. Dia mengatakan Abu Bakar dan Umar itu adalah dua orang yang fasik lagi dungu. Fasikani ahmaqani. Dungu ahmaqan, dua orang yang dungu. Orang yang pandir, orang yang tolol. Utsman dikatakan seorang munafik. Abu Hurairah fasik. Abu Hurairah mengatakan dikatakan oleh Khomeini dikatakan sebagai orang yang fasik, dan Aisyah radhiyallahu ummul mukminin radhiyallahu anha dikatakan sebagai wanita pezina. إخوتي في الله، وكذلك الفرق بين أهل السنة والشيعة في الفقه. الشيعة مخالفون لأهل السنة في الفقهيات كثيرة، ذلك لأنهم لا يأخذون بالأحاديث الصحيحة والسنن المروية في كتب السنة عندنا، لأنهم لا يوافقون على هذا، كلهم أساطير عندهم فيتركون هذا. ولهم عجائب وغرائب في الفقه، ليس عندنا وقت لأن نطيل الأمثلة. أنتم تعرفون بدعوهم في الأذان، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، هكذا يقولون حي على خير العمل، هذه بدع كثيرة. هكذا في الصوم والحج كثير بدع. لماذا؟ لأنه مخالف لأهل السنة في الفقهيات. نعم. saudara-saudaraku fillah, dalam masalah fikih pun mereka menyelisih ahli sunnah dalam banyak masalah. Sebabnya adalah karena mereka tidak mengambil hadis-hadis yang sahihah maupun sunnah-sunnah yang diriwayatkan yang menjadi pegangan ahlu sunnah, kita sebagai ahlu sunnah. Sehingga dengan landasan mereka yang dengan fikih mereka yang tidak berlandaskan kepada hadis-hadis yang sahih, mereka terjatuh ke dalam perkara-perkara yang sangat menakjubkan, berbagai perkara-perkara, pendapat-pendapat fikih yang sangat aneh, yang kita tidak punya waktu untuk menjelaskan secara panjang lebar pendapat-pendapat fikih mereka. Yang mungkin kita bisa gambarkan di sini, di antaranya bagaimana ketika mereka mengumandangkan azan, di antara lafaz azan yang mereka kumandangkan adalah asyhadu anna aliyan hujjatullah, setelah asyhadu la ilaha illallah asyhadu muhammad rasulullah ada tambahan asyhadu anna aliyan hujjatullah. Demikian pula pada perkara-perkara yang lain dalam fikih. Jadi dasarnya kembali kepada adam qaul bi adam ihtijaj bil hadis sahiha, tidak berpegang kepada hadis-hadis sahiha yang dipegang oleh ahli sunnah. Nah. Asy'atu wa nikahul mut'ah. Yastamilu syi'a qulub ar-rijal fi hadha az-zamani khassatan bi tajwiz nikahil mut'ah fi madhhabihim al-khabith. هؤلاء يستحلون الزنا واللواط باسم زواج المتعة كما قلت أولا يوجد غرائب في هذه المسألة يستحي منه الإنسان الذين يحبون الإسلام النقي الطاهر يستحي من كلامهم في هذا الباب يقولون في كتابهم وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة هذا كتاب معروف يقول رواية ليس منا من لم يؤمن بكرتنا ولم يستحل متعتنا ليس منا من لم يؤمن بكرتنا ولم يستحل متعتنا المراد بالكرة الرجعة المعروف يعتقدون أن إمامهم الثاني عشر محمدا المهدي سيرجع بعد غيبته الكبرى ولهم في ذلك فضائح وهذا الكرة والثاني المتعة ومن لم يستحل متعتنا ليس منا خارج عن المذهب فنكاح المتعة عندهم أصل من أصولهم وهم يتعبدون بها في هذا الزمان يستميل كثير الشباب بهذا الباب انتبهوا على هذه النقطة kemudian syi'ah dan nikah mut'ah, satu perkara yang sering kita dengar tentang nikah mut'ah, di mana mereka berhasil menjadikan nikah mut'ah ini untuk menarik terutamanya kaum lelaki di zaman ini untuk cenderung ataupun untuk memegang agama mereka dengan cara nikah mut'ah ini atau dengan pernikahan mut'ah. Ya. Mereka menghalalkan zina dan homoseksual. Ya. Yang mana perkara ini perkara yang sangat dibenci ataupun orang-orang yang bersih, ya, orang yang fitrahnya selamat, ya, sangat menjauhi begitu mendengar perkara zina ataupun liwat ini, tapi bagi orang Syiah itu adalah perkara yang mereka menganggapnya sebagai bagian dari ibadah mereka, sehingga di antara akidah mereka yang dinukil laisa minna man la yu'min bikarratina wala yastahil mut'atana, ya, tidaklah termasuk dari golongan kita itu orang-orang Syiah orang yang tidak beriman akan karratina. Dan dimaksud dengan karrah di sini adalah akidah raja'ah, dan raja'ah di sini adalah maksudnya adalah bahwasanya imam Tsani Asyar, imam yang ke-12-nya itu yang hilang, itu dia hilang, ya, Ghaibatan Kubra itu akan kembali nantinya. Ya, mereka meyakini bahwa dia akan kembali. Sekarang dia bersembunyi. Ya, yang sedang sembunyi sekarang ini itu akan kembali. Imam ke-12-nya. Itulah karrah, akidah mereka karrah atau raja'a. Kemudian wala yastahil mut'atana, dan tidak menghalalkan mut'a kita. Jadi mut'a bagi mereka adalah akidah. Mereka menganggapnya sebagai ibadah. Mereka beribadah dengan nikah mut'a ini. Maka saya mengingatkan hati-hati dengan perkara ini, karena itulah senjata mereka di zaman sekarang ini, utamanya untuk menjatuhkan, menjerumuskan kaum lelaki ke dalam agama mereka, kesesatan mereka dengan melalui sarana nikah mut'ah ini. نختم الكلام عن بعدما نقول عن التقريب في هذا الزمان يأتي دعاة الشيعة إلى عوام أهل السنة ودعاتهم يتكلمون عن أهمية الوحدة الإسلامية والتقارب بين المذاهب الإسلامية ضد اليهود وضد النصارى وضد الكفار هكذا يقولون ولكنهم يريدون التوفيق بين الحق والباطل إذا فحصنا التاريخ كان هناك محاولات للتقريب بين أهل السنة والشيعة في هذا الزمان أيضا ولكنها كلها باءت بالفشل أخيرا لماذا؟ لاختلاف الأصول والمعتقدات فمقصد الرافضة بهذه الإشاعات إشاعة التقريب يريدون بها استعمال التقية تعرفون التقية؟ التقية عندهم من أصولهم أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن تدينا أي يتظاهر عند أهل السنة مذهب أهل السنة ويكتم مذهب الرافضة من هذا الباب يستعملون التقية والنفاق لنشر عقيدتهم في أوساط أهل السنة تحت ستارة الوحدة الإسلامية والإصلاح فعلينا أن نتخذ الحيطة والحذر في هذا الباب لأن كثيرا من الناس ينخدعون وهم يريدون الوحدة الإسلامية ليس بيننا إلا خلاف يسير من هذا البيان فهمتم أنه خلاف قوي في الأصول والفروع هذا دين وهذا دين ولذلك لا نستطيع أن نوفق بين هذا الدينين أنا أختم كلامي على هذا وأستغفر الله وأصلي وأسلم على رسولنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. Sebelum beliau Allah Ta'ala mengakhiri tausiahnya kepada kita sekalian, beliau menyebutkan bahwa di zaman belakangan ini atau zaman-zaman terakhir ini ada upaya untuk apa yang diistilahkan dengan takrib, menyatukan atau mendekatkan antara sunnah dengan al-sunnah dengan syiah. Nah, sebagaimana diketahui bahwasanya pentingnya untuk menyatukan Islam, kesatuan Islam atau persatuan Islam terhadap orang-orang kafir itu adalah hal yang penting, tetapi mereka menjadikan alasan ini, persatuan Islam terhadap, untuk bersatunya kaum muslimin terhadap orang-orang kafir itu, mereka menjadikan sebagai jalan untuk menyatukan antara hak dengan yang batil, yaitu untuk menyatukan antara syiah dengan ahli sunnah, yang mana adalah perkara yang batil. Akan tetapi bifadlillahi ta'ala, usaha mereka dan upaya mereka tidak pernah berhasil, selalu gagal. Kenapa? Karena usul yang berbeda. Usul al-sunnah dengan usul syiah berbeda. Ini adalah agama tersendiri al-sunnah, sementara syiah agama yang lain. Nah, di mana mereka untuk mewujudkan usaha mereka itu untuk menyatukan Syiah, mereka menggunakan apa yang menjadi akidah mereka, yaitu taqiyah. Itu mereka menampakkan di kalangan ahlussunnah atau di tengah-tengah ahlussunnah, mereka menampakkan bahwa mereka juga adalah ahlussunnah. Ya. Dengan senjata atau di bawah tabir wahdatul Islam, untuk menyatukan Islam, kesatuan Islam. Kita ini semua ahlu sunnah. Yang ada hanya perbedaan madhab saja. Tetapi maka oleh karena itulah kita harus berhati-hati dan harus mengetahui makar mereka itu, makar jahat mereka itu untuk mendakwakan agama mereka itu ke dalam di tengah-tengah al-sunnah, supaya kita tidak terjebak dalam kesalahan. Karena sungguhnya pada hakikatnya bukanlah perbedaan yang sedikit, tetapi perbedaan antara Ahlussunnah dan dengan Syiah, agama Syiah itu adalah khilaf yang qawi, perbedaan yang sangat kuat. Dan akhirnya untuk menutup ini, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersolawat dan bertaslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Akhir dari dakwah kita, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb sekalian.